إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masuk pada pasal berikutnya dari kitab Ighatsatul Lahafan, yaitu faslun wa min dhalika ittikhaduha 'aidan. Pasal bahwa di antara bentuk-bentuk fitnah kuburan adalah fitnah menjadikannya sebagai perayaan. Dan sudah dibahas pada kajian yang lalu bahwa yang namanya perayaan bisa yang dimaksud nama tempat, bisa yang dimaksud adalah nama hari atau waktu, bisa juga yang dimaksud adalah nama acaranya. Tiga-tiganya disebut id. Tempat di mana mereka mengadakan keramaian secara rutin tiap tahunnya misalnya atau tiap bulannya, maka tempat itu akan dikatakan id. Sedangkan hari yang berulangnya setiap tahun atau setiap bulan atau setiap pekan barangkali, itu juga disebut id. Tetapi yang ketiga juga termasuk di dalamnya, yaitu acara khusus seperti yang kita sebutkan Idul Adha dan Idul Fitri. Yang dikatakan dengan Idul Adha adalah waktunya di hari Adha, hari penyembelihan, Yaumun Nahri. Yaumun Nahri adalah tanggal 10 Zulhijjah. Dan kemudian acaranya juga dikatakan Id. Demikian pula tempat di mana manusia berkumpul di sana pada hari itu, yaitu di Masya'ir, di Arafah atau di Mina, tempat itu pun dikatakan Id. Sehingga khudu bin na'azakumullah, ketika Rasulullah SAW menyatakan la taj'alu qabri Idan, jangan jadikan kuburanku sebagai Id, artinya jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, tempat berkumpulnya manusia secara rutin tiap tanggal tertentu atau tiap waktu tertentu. Kita sudah bacakan hadis-hadisnya, di antaranya yang diriwayatkan dari Sa'id ibn Mansur fi Sunan. Qala haddatsana Hibban ibn Ali qala haddatsana Muhammad ibn Ajlan an Abi Sa'id maula al-Muhri qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا jangan jadikan kuburanku sebagai عيد ولا بيوتكم قبورا dan jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan وصلوا علي dan bersalawatlah atasku حيثما كنتم dari manapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni, karena sungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku. Qul inna a'udzu bikumullah. Dalam hadis ini pertama larangan untuk menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat berkerumunnya manusia, tempat berkumpulnya manusia pada acara rutin, ya ini tiap tahunnya misalnya, seperti dalam maulid-maulid Nabi, dilarang. Jangan jadikan tempatku sebagai tempat perayaan atau kuburanku sebagai tempat perayaan. Sebaliknya, rumah-rumah kalian jangan dijadikan seperti kuburan. Ya ini tidak diramaikan dengan qiraatul Quran, tidak diramaikan dengan ibadah, salat. Maka hendaklah rumah-rumah kalian jangan seperti kuburan. Ramaikan dengan bacaan Al-Quran, ramaikan dengan salat-salat sunnah. Dan yang kedua, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi dan bersalawatlah atasku dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Tablughuni. Karena disebutkan dalam riwayat lain, inna lillahi malaikatan sayyahun. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang sayyahun. Sayyahun artinya berkeliling. Yang menyampaikan salawat-salawat manusia dan salam-salam manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maha mendengar, maha melihat, bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seperti Tuhan, seperti ilah. Beliau adalah manusia. Sehingga hadis tadi menunjukkan innalillahi malaikatan sayyihin, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling yang kemudian menyampaikan salam-salamnya seluruh manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan bahwa salawat kita akan sampai kepadanya dimanapun kita berada. Berkata Sa'id Ibn Mansur, haddatsana Abdul Aziz Ibn Muhammad qala akhbarani Suhail Ibn Abi Suhail qala ra'ani Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib. Dikatakan oleh beliau, oleh Suhail Ibn Abi Suhail, telah melihat aku Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib indal qabri. Melihat kepadaku Hasan, anaknya Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib. Berarti cucunya Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ahlul bait. Semoga Allah meridai mereka semuanya dari kalangan ahlul bait. Ketika Al-Hasan cucunya Ali Ibn Abi Talib tadi melihat aku, kata Suhail Ibn Abi Suhail, nadani, fanadani. Dia memanggil aku. Wa huwa fi baiti Fatimah yata'asya. Sedangkan dia berada di rumah Fatimah sedang makan malam. Asya, makan malam. Yata'asya, yani wajbatul asya. Ya'kul fi wajbatul asya. Faqala, maka berkatalah Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, halumma ilal asya. Marilah kemari, kita makan malam bersama. Diajak untuk makan malam. Faqultu la uriduh. Kata Suhail bin Abi Suhail, aku enggak ingin. Aku enggak ingin makan. Faqala ma li ra'aituka 'inda al-qabri. Maka Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali berkata, ma li ra'aituka 'inda al-qabri. Apa yang aku lihat ini tentang kamu? Ada apa kamu di kubur itu? Faqultu, aku katakan, sallamtu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawabnya, aku memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, "Idza dakhalta al-masjid fasallim." Lihat nasihatnya Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum menyatakan, "Idza dakhalta al-masjid fasallim." Kalau engkau masuk masjid, berilah salam. Enggak perlu datang ke kuburannya, bahkan sampai masuk ke kamarnya untuk memberi salam. Enggak perlu. Idza dakhalta al-masjid, kalau kamu masuk Masjid Madinah, langsung ucapkan salam kepada Nabi. Tsumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Kata Al-Hasan lagi, sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah telah menyatakan, la tattakhidhu baiti 'idan, jangan jadikan rumahku, yang di dalamnya ada kuburannya, jangan jadikan rumahku sebagai id, sebagai tempat perayaan. Wala tattakhidhu buyutakum maqabir, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok antara kuburan dengan rumah. Jangan jadikan kuburanku sebagai id, Dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Berarti kuburan dengan rumah sangat berbeda, jauh. Karena rumah diperintahkan untuk diramaikan dengan qiraatul Quran. Diperintahkan untuk diramaikan dengan salat-salat sunnah. Sedangkan di masjid tidak ada perintah untuk meramaikan dengan ibadah, dengan salat, dengan qiraatul Quran, tidak ada. Sehingga jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, jangan jadikan kuburan sebagai tempat perayaan-perayaan, tempat khol-khol yang sesungguhnya aslinya haul. Haul itu artinya berputar setiap tahun. Ini yang namanya Eid. Bima'na al-kalimah. Ini yang namanya Eid persis. Haul itulah yang dikatakan Eid. Dikerjakan secara haul setiap tahunnya. Qanifidina a'azakumullah. Maka Nabi menyatakan, kuburanku jangan dijadikan sebagai tempat perayaan. Rumah-rumah kalian jangan dijadikan sebagai kuburan. Jangan sepi seperti kuburan. Ramaikan dengan baca Quran, dengan salat-salat sunnah. Kemudian kata Al-Hasan lagi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Sungguh Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid-masjid. Bayangkan. Dilaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat, tempat qiraatul Quran, tempat beribadah kepada Allah, dilaknat. Dan itu melalui lisan Al-Hasan, dari Al-Hasan, dari Ibn Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Karena dikatakan, haddatsani abi an jaddi. Dalam lafaz yang lebih lengkap disebutkan, kata Al-Hasan bin Ali, aku mendengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW. Bapaknya siapa? Al-Hasan. Kakeknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari Rasulullah SAW. Berarti rantai rawinya adalah rantai Ahlil Bait. Para rawi dari kalangan Ahlil Bait. Dari Al-Hasan, Ibn Al-Hasan, Ibn Ali. Al-Hasan Ibn Ali dari Al-Hasan Ibn Ali. Al-Hasan Ibn Ali dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Menyatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, la'anallahu al-yahuda wal-nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Sungguh Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Dan bersalawatlah kepadaku dari manapun kalian berada, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku, haitsuma kuntum, akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Ma antum wa man bil andalus illa sawa. Lihat kata Al-Hasan Ibn Al-Hasan bin Ali. Ma antum wa man bil andalus, kalian dan orang yang ada di Andalusia, illa sawa, tidak lain kecuali sama. Kamu di Madinah dan mereka yang di Andalusia sama. Kalian bersalawat, mereka belum salawat. Dua-duanya nyampe kepada Rasulullah SAW dan gak ada perbedaan. Qanifidina azakumullah. Apa maknanya? Ida dakhaltal masjid fasallim. Kalau engkau masuk masjid, fasallim. Dan kalau engkau mau bersalawat dari manapun kalian berada, di Andalusia, di Indonesia, ataupun di Malaysia, ataupun di seluruh negeri, di seluruh penjuru dunia, sama. Laisa illa sawa. Fahadhani al-mursalani min hadainil wajhainil mukhtalifain yadullani ala subutul hadith. Lihat, dua hadis yang mursal dari dua sisi yang berbeda, dari dua sanad yang berbeda, tetapi isinya sama. Ini menunjukkan kebenaran hadis tersebut. Yadullani ala subutul hadith, menyebutkan atau menunjukkan sabitnya hadis ini. La siyama wa qad ijtama'a bihi man arsalahu. Lebih-lebih lagi telah bergabung bersama, yakni sama persis kalimatnya, orang-orang yang meriwayatkan secara mursal tadi, sama kalafat-lafatnya. Wa dzalika yaqtadi thubutuhu 'indah. Dan ini menunjukkan bahwa hadis ini sabit menurut mereka, karena masing-masing berdalil dengan apa yang diriwayatkannya. Berarti menurut mereka yang meriwayatkan tadi, hadis ini sahih. Hadza law lam yakun rawa min wujuhin musnadah ghairu hadain. Ini kalau tidak ada hadis lain, riwayat lain, atau sanad-sanad lain yang seperti ini. cukup dua ini saja sudah menunjukkan kesahihannya. Karena dua mursal dari dua jalan yang berbeda, ternyata isinya sama. Ini menunjukkan kebenaran hadis tersebut. Fa kaifa wa qad taqaddama musnadan, apalagi sudah diriwayatkan secara musnad, bersanad, disebutkan sanadnya dan sudah dibacakan pada kajian yang lalu. Sekian hadis dengan makna-makna yang sama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, la yaghurrannakum irsaluhu, jangan sampai menipu kalian tentang mursalnya. Iya, memang mursal. Dan mursal itu kan min kibalid dhaif. Mursal itu kan dari sisi hadis yang dhaif atau tergolong hadis yang dhaif. Iya, kalau sendirian, ternyata ini mursal tidak sendirian. Ada mursal yang lain dalam sanad yang lain, dari riwayat ke riwayat yang lain, ternyata sepakat isinya sama. Di samping itu ada hadis-hadis lain yang musnad tidak mursal, dengan riwayat yang sama pula, dengan makna yang sama pula. Maka ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil ala tsubutil hadis, bukti kesahihan hadis ini. Qala Syekhul Islam, qaddasallahu ruhahu, wa wajhud dilalah, sisi pendalilannya, anna qabra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam afdala qabrin ala wajhil ard. Sisi pendalilan dengan hadis tadi adalah bahwa kuburan Rasulullah SAW adalah afdalu qabrin, sebaik-baik kuburan yang ada di muka bumi, sesuci-suci kuburan yang ada di muka bumi. Ternyata qad naha an ittikhadhihi 'idan, ternyata dilarang untuk menjadikan tempat yang suci tadi, yang paling bersih, yang paling afdal, dilarang untuk mengadakan perayaan di sana. Dilarang untuk mengadakan berbagai macam acara-acara haul. Enggak boleh mengadakan acara-acara keramaian rutin tiap tahun. Apakah dalam rangka maulid Nabi atau dalam rangka kelahiran si fulan wa si alan. Kuburan Nabi tidak boleh dijadikan sebagai tempat perayaan, tempat berkumpulnya manusia untuk membuat acara-acara tertentu. Haram. Rasulullah SAW yang menyatakan haram. Dan Syekhul Islam menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan kalau kuburan Nabi yang paling afdal, yang paling suci, yang paling tinggi tidak boleh dijadikan tempat perayaan, tempat berkumpulnya manusia, qabr ghairihi aula bin nahi, maka kuburan lainnya lebih-lebih lagi, tentunya lebih dilarang lagi. Kainan man kan, kuburan siapapun itu, kuburan ahlil bait sekalipun, kuburan Ali bin Abi Thalib, kuburan Husain, kuburan Hasan, kuburan siapapun itu, kuburan Habib-Habib, kuburan Kiai-Kiai, kuburan orang-orang saleh, kuburan siapapun yang kita muliakan mereka, kita hormati mereka, kita tinggikan mereka, tetapi kuburannya tetap tidak boleh dijadikan tempat perayaan. Ini dengan ucapan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menyatakan dengan kalimat, La taj'al qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, tempat berkumpulnya manusia untuk membuat acara-acara, acara-acara rutin. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau Rasulullah SAW kuburannya tidak boleh jadikan tempat perayaan, apalagi kuburan-kuburan orang lain. Tinggi mana Habib-Habib itu dengan Rasulullah? Tinggi mana kiai-kiai, ustad-ustad, orang-orang yang katanya terkenal? Tinggi mana keutamanya dengan Rasulullah SAW? Dan suci mana, tinggi mana kuburannya dengan kuburan Rasulullah SAW? Tentunya kaum muslimin akan sepakat menyatakan kuburan Nabi lebih afdal, kuburan Nabi lebih tinggi, lebih mulia. Ternyata toh kuburan Nabi pun dilarang oleh Nabi sendiri. Menyatakan jangan jadikan kuburanku sebagai id, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Khonifidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Thumma innahu qarana dhalika biqawlih, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian bahwasanya Rasulullah SAW menggandengkan larangan tadi dengan larangan jangan jadikan kuburan, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Digandengkan pelarangan untuk menjadikan kuburan sebagai id, sebagai perayaan, digandengkan dengan larangan untuk menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Aila tu'attiluha min as-salati fiha wad-du'a'i wal-qira'ati fatakun bimanzilatil qubur. Maknanya kata Syekh rahimahullah, jangan kalian sia-siakan rumah-rumah kalian, jangan dikosongkan dari salat di dalamnya, salat-salat sunnah tentunya, karena sholat wajib bagi kaum laki-laki wajib di masjid. Maka ini ramaikan dengan sholat-sholat sunnah. Jangan sampai rumah-rumah kalian dikosongkan dari sholat-sholat sunnah. Wa doa dari doa-doa, wal qiraah dari qiraatul Quran. Fatakun bimanzilatil qubur. Karena kalau kalian menjadikan rumah kalian sepi, enggak ada bacaan Al-Qur'an, enggak ada salat-salat sunnah, enggak ada doa di dalamnya, maka rumah kalian bimanzilatil qubur, rumah kalian seperti kuburan. Fa amara bitaharrin nafilah fil buyut. Nabi menganjurkan untuk mengerjakan salat-salat nafilah, salat-salat sunnah fil buyut, di rumah-rumah. Wa naha an taharril ibadah indal qubur, dan dilarang untuk berupaya beribadah di kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, ramaikan rumah kalian dengan salat. Artinya di kuburan jangan. Di kuburan itu beda dengan rumah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan dan jangan jadikan kuburan seperti masjid. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah kemudian rumahnya kayak kuburan. Sepi. Enggak ada qiraah, enggak ada salat sunnah, enggak ada doa di dalamnya. Seperti kuburan. Berarti di sini ciri khas kuburan sepi, tidak ada bacaan Al-Qur'an, tidak ada salat-salat sunnah. Ini yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, zaman salaf, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'i tabi'in, zaman para ulama. Sehingga kalau rumah-rumah kalian tidak dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, tidak dikerjakan salat-salat sunnah, maka rumah kalian seperti kuburan. Subhanallah. Bisa terbalik yang terjadi di masyarakat. Rumahnya sepi, tidak diramaikan dengan bacaan Al-Qur'an dan salat-salat sunnah, malah diramaikan dengan berbagai macam maksiat-maksiat. Sebaliknya, kuburan malah seperti masjid. Subhanallah, lebih ramai dari masjid. Masjid itu tempat sholat. Masjid itu tempat qiraatul Qur'an. Masjid itu tempat ibadah. Ternyata sepi, yang datangnya 2-3 orang berjamaah, terus pulang. Sedangkan kuburannya, ada yang ngaji, ada yang baca Qur'an, ada yang baca Yasin, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang sholat, ada yang sedang Masya Allah. Apa sekarang ada perpindahan? Oh sekarang ibadahnya pindah dari masjid ke kuburan. La haula wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas-jelas bertentangan dengan dua perintah Rasulullah SAW. Perintah pertama, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Yani jangan kalian beribadah di kuburan. Jangan. Sedangkan yang kedua, rumah kalian jangan dijadikan seperti kuburan. Ramaikan dengan ibadah. Ramaikan dengan sholat dan zikir. Sholat dengan qiraatul Qur'an dan lain-lain. Wa hadza diddu ma 'alaihi al-musyrikuuna min an-nasara wa ashbahuhum. Dan ini berbeda dengan keadaan musyrikin dan keadaan Nasrani, Yahudi dan sejenis mereka. Ajaran Islam berbeda dengan ajarannya Yahudi dan Nasrani. Berbeda dengan ajarannya musyrikin. Musyrikin jahiliyah meramaikan kuburan yang bernama kuburan Latta. Demikian pula orang-orang Nasrani meramaikan kuburan mereka, kuburan-kuburan orang solehnya, dengan hadis dari Rasulullah SAW. Ulaika idza mata fihim ar-rajul salih banau ala quburihim masjidan wa sawwaru tilka suwar. Mereka itu kalau mati orang soleh mereka atau pendeta mereka, mereka membangun di kuburannya tempat ibadah. Dan mereka menggambarkan gambar-gambarnya. Gambar orang soleh tadi. Bikin patung-patungnya, bikin gambar-gambarnya di gereja-gereja mereka. Di gerejanya dibangun di atas kuburan orang soleh tadi. Ini Yahudi dan Nasrani. Maka kaum muslimin beda dengan mereka. Tidak sama dengan mereka. Memiliki ciri khas tersendiri. Kata Nabi SAW, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Dan jangan jadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Tempat kumpul-kumpul manusia untuk membuat acara-acara ibadah. Qala rahimahullah. Kemudian beliau berkata rahimahullah. Thumma innahu aqqaban nahya. An ittikhadhihi idan biqawlih. Kemudian Nabi SAW mengikuti larangan tersebut. Mengikuti larangan untuk menjadikan kuburan sebagai id, sebagai perayaan. Diikuti dengan kalimat. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kepadaku, kata Nabi. Bersalawatlah kepadaku, karena sungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku. Artinya, kalau tidak boleh berduyun-duyun meramaikan kuburan, bukan berarti tidak boleh bersolawat. Jangan su'udzon kepada hadis, jangan su'udzon kepada para ulama, jangan berburuk sangka dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai masjid, jangan meramaikan kuburan, bukan berarti tidak boleh salawat. Sallu alayya, kata Nabi. Salawatlah kepada aku dari manapun kalian berada. Enggak perlu mendatangi tempat tertentu untuk salawat. Salawat di rumahmu, salawat di masjidmu, salawat di mana yang kamu tempat salawat, silakan. Haitsu kuntum, dari manapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kalau sesungguhnya salawat kalian akan sampai, kata Nabi. Akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Dari manapun kalian bersalawat. Yushiru bidhalika ila anna ma yanaluni minkum minas salati wassalam. Yahsul ma qurbikum min qabri wa bu'adikum. Berarti ini isyarat dari Nabi. Alaihi salatu wassalam. Bahwa masalah salawat kalian dan salam kalian kepadaku tidak berkait dengan dekatnya dengan kuburan atau jauhnya dengan kuburan. Yani la yanaluni ma qurbikum min qabri atau bu'adikum. Tidak nyampe kepadaku karena jauhnya atau karena dekatnya. Bukan. Nyampe kepada Rasulullah SAW dari manapun kalian berada. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, sampai kepada Rasulullah SAW, memberikan salam kepada Nabi, sampai kepada beliau SAW. Maka demikian pula ketika kita berdoa, doakanlah mereka orang-orang saleh yang telah wafat. Doakanlah para kiai, silahkan. Doakanlah ustaz-ustaz kalian. Doakanlah tokoh-tokoh kita. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Doakan mereka. Dari manapun kalian berada, dekat dengan kuburannya atau jauh, sama saja. Enggak ada perbedaannya. Dekat dengan kuburannya atau menjauh dari kuburannya. Wama antum waman bil andalus illa sawa. Tidaklah kalian dan orang yang ada di Andalusia kecuali sama. Demikian kata Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai ahli al-bayt, wahai orang yang mengaku ahli al-bayt, dengarkan ucapan ahli al-bayt, ucapan Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn Ali dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini isyarah dari Rasulullah SAW setelah melarang untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat perayaan, kata Nabi, salawatlah kepadaku dari manapun kalian berada. Artinya tidak menghalangi salawat kalian kepadaku. Enggak harus berduyun-duyun datang ke kuburannya, meramaikan kuburannya untuk bersalawat. Enggak perlu. Jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan. Beda ziarah kubur dengan menjadikan kuburan sebagai perayaan. Beda. Kalau ziarah kubur dianjurkan, ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Silakan, kata Nabi. Sekarang ziarahilah. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur. Adapun sekarang fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Silakan ziarahilah karena sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Tetapi kalau ditentukan tanggal sekian, tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian jam sekian kumpul di sana, bikin acara di kuburan. Acara haul atau acara berbagai macam perayaan, acara ini, acara itu. Itu yang namanya Eid. Dan itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ziarah kapan saja silahkan. Tetapi doa dari manapun akan nyampe. Salawat dari manapun akan nyampe. Salam dari manapun akan nyampe. Wama antum waman bil andalus illa sawa. Tidaklah kalian dan orang yang di Andalusia kecuali sama. Fala hajata bikum ila ittikhadhihi idan. Maka kalian tidak perlu untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat keramaian atau tempat perayaan. Enggak perlu. Wa qad harrafa hadhihi al ahadits ba'du man akhadha syubhan min an-nasara bisyirki wa syabahan min al-yahudi bit-tahrifi fa qala hadha amrun bi mulazamati qabrihi wal 'uquf 'indahu wa atiyadi qasdihi wa intiyabihi Wa nahyun an yuj'al kal 'id alladhi innama yakunu fil 'ami marratan aw marratain. Subhanallah. Dalil yang sangat jelas ini tiba-tiba ditahrif. Qad harrafa hadhihi al ahadith. Diselewengkan makna hadis ini oleh beberapa golongan. Ba'du man akhadha shibhan minan nasara, yaitu orang-orang yang sangat miripnya atau mengambil jalan yang mirip dengan jalannya Nasrani, dengan kesyirikan, dan mirip dengan jalannya Yahudi dalam menarik-narik dalil. Apa ciri-cirinya orang Nasrani? Balun, sesat karena bodohnya mereka. Apa sesatnya Yahudi? Mereka dalam keadaan yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, berani merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Bukan tidak tahu kayak Nasrani. Tahu hadisnya, tahu ayatnya dalam Taurat, tapi mereka ganti, mereka berubah, mereka tarik ke sana, mereka tarik kemana. Mereka selewengkan maknanya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa mereka melemparkan kitab mereka, wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitab mereka di belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan tidak tahu. Padahal tahu. Terus kalau sudah kadung ketahuan, ini ada dalam Taurat larangannya. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, mereka bolak-balikan kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka ganti hurufnya, mereka tambah hurufnya, mereka rubah kalimat, mereka tambah kalimat, sampai mereka berani menyeret maknanya kepada makna yang lain, makna yang sebaliknya. Ternyata di kalangan kaum muslimin ada yang mirip dengan orang-orang Nasrani dalam masalah sesatnya, dan mirip dengan Yahudi dalam masalah mentahrifnya. Apa kata mereka tentang hadis-hadis ini? Hadis-hadis ini kan tidak boleh menjadikan hari raya, tidak boleh menjadikan kuburan sebagai perayaan. Maksudnya tidak boleh dijadikan seperti hari raya setahun sekali. Jangan. Harusnya terus ramaikan tiap hari. Jangan kayak hari raya sehari setahun atau dua kali setahun. Jangan. Astagfirullahaladzim. Lihat, justru sebaliknya, suruh ramaikan tiap hari katanya. Qul inna a'udzukumullah, kata mereka, hadza amrun bimulazamati qabrihi wal'uqufi 'indahu. Ini adalah perintah untuk terus-menerus meramaikan kuburan-kuburan Nabi. Wal'uquf indahu, dan terus i'tikaf. I'tikaf itu tirakatan. Berdiam diri di sana. Terus tinggal di sana. Wa'tiyadi qasdihi, dan membiasakan untuk terus ke sana. Wa'tiyabihi, dan terus berulang-ulang ke sana. Dan larangan untuk menjadikannya sebagai id, yaitu innama yakunu fil 'ami marratan aw marratain. Jangan seperti hari raya, setahun cuma sekali atau dua kali. Subhanallah. Larangan untuk menjadikan hari raya dibalik justru perintah untuk meramaikan terus-terusan. La taj'alu kannahu qal, seakan-akan berkata katanya, la taj'aluhu bimanzilatil 'id. Jangan jadikan seperti hari raya, alladhi yakunu minal hauli ilal haul. Jangan menjadikan seperti hari raya, yaitu dari tahun ke tahun. Waqsiduhu kulla sa'atin wa kulla waqtin, tetapi datangilah, ramaikanlah setiap saat, setiap waktu, katanya. Astagfirullahaladzim. Mungkin lupa, mungkin pura-pura lupa. Tapi pura-pura lupa, itu lebih dekat. Kenapa? Karena hadisnya telah ma'ruf, telah sangat jelasnya dikenal oleh setiap kaum muslimin. Nabi menyatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid, tempat ibadah. Cukup toh. Kalau kamu meramaikan, berarti kamu jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Itu cukup. Cukup membantah pendapatmu tadi yang menyelewengkan makna hadis. Maksudnya untuk meramaikan tiap hari. Kalau gitu, kena hadis ini dong. Kena hadis yang menyatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kalau tiap hari ke sana, tiap hari beribadah di sana, namanya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya hadza. Jangan pura-pura bodoh. Jangan pura-pura tidak tahu. Naam. Qala faqatala Allahu ahlal batil. Anna yufakun, maka celakalah. Semoga Allah memerangi mereka, ahlal batil. Bagaimana mereka bisa tertipu? Bagaimana mereka bisa berdusta seperti itu? Wala raiba anna man amara an-nas bi'tiyadi amrin aw mulazamatihi kasran tiyabihi biqauli la taj'aluhu 'aidan. Tidak ragu lagi. Min amrin nas. Tidak ragu lagi dari keadaan manusia. Bi'tiyadi amri amrin aw mulazamatihi. Tidak ragu lagi perintah manusia untuk membiasakan, untuk sering-sering datang dengan kalimat jangan jadikan sebagai perayaan. Kira-kira pas apa enggak pas? Disuruh untuk sering-sering datang ke kuburan, disuruh untuk selalu meramaikan kuburan dengan kalimat jangan jadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Cocok? Ya enggak pantas. Fahuwa ila talbisi wa saddil bayani aqrab minhu ila dilalati wal bayan. Sungguh ini namanya pengkaburan. Talbis, pengkaburan. Wa saddil bayan, dan menutupi keterangan yang jelas. Al-bayan, keterangan yang jelas. Ini lebih dekat daripada pendalilan dan keterangan. Sini saya terangkan. Bahwa ini maksudnya, jangan jadikan sebagai hari raya, atau jangan jadikan sebagai perayaan. Maksudnya, jangan seperti hari raya, setahun cuma sekali. Terus ramaikan kuburan. Itu maksudnya. Kira-kira ini penjelasan atau pengkaburan? Hah? Penjelasan atau penyesatan? Khonibirina azakumullah. Hadis yang tadinya jelas dibikin kabur oleh mereka. Kenapa yang tadinya jelas? Karena kalimat jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan. Perayaan tempat keramaian. Kalau orang mengatakan jangan jadikan tempat ini sebagai tempat keramaian, apakah maknanya sudah ramaikan tiap hari? Wallahi, akan dikatakan orang ini ajhalul jahilin, sebodoh-bodoh orang bodoh. Disuruh jangan diramaikan, maksudnya jangan diramaikan tiap tahun atau setahun sekali, ramaikan tiap hari. La haula wala quwata illa billah. Khana bin na'azakum lakum muslimin yang saya hormati. Maka itu bukan tafsir, bukan pula bayan, tetapi talbis wa saddil bayan. Pengkaburan dan menutupi keterangan yang jelas. Fa in lam yakun hadza tanqisan falaysa litanqisi haqiqatan fina. Kalau ini bukan cercaan kepada hadis, kalau ini bukan penyelewengan terhadap hadis, maka niscaya tidak ada lagi yang namanya pencercaan terhadap hadis. Kalau seperti ini tidak dikatakan sebagai tanqisan, sebagai pengurang-urangan hak hadis, sebagai cercaan, merendahkan, menjatuhkan hadis, maka mungkin tidak ada lagi yang namanya pencercaan terhadap hadis. Kalau ini tidak dianggap cercaan terhadap hadis. Larangan untuk menjadikan kuburannya sebagai id, sebagai tempat keramaian, ternyata justru menjadi perintah untuk meramaikan setiap hari. Ini sungguh cercaan terhadap Rasulullah SAW. Kaman yarmi ansar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hizbahu bidaihi wa musabihi wa yansal ka'annahu bari. Sama seperti orang yang menuduh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Menuduh golongan Rasul ahli sunnah dengan daihi, dengan racun-racunnya. Wa musabihi, dengan berbagai macam cercaan yang menimpa, yang menjelekkan pengikut Rasul SAW. Kemudian yang selalu ka'annahu bari. Kemudian dia keluar, menyelinap, seakan-akan dia tidak ikut campur. Saya enggak ikut-ikutan loh. Padahal sudah ngacak-ngacak, sudah mencerca, sudah menuduh dengan tuduhan-tuduhan. Kemudian dia keluar, lepas. Ini kebiasaan kalajengking. Ini kebiasaan hewan-hewan yang menyengat. Yang dikatakan dalam pepatah, ramatni bidaiha wan sallat, bahwa dia sudah menerkam, sudah menyengat dengan bisanya, kemudian insallat, kemudian sembunyi, hilang. Itu keadaan mereka. Wala raiba anna irtikab kulli kabirah ba'da syirk ashal itsman. Sungguh dosa-dosa apapun, dosa besar manapun setelah kesyirikan, tentunya selain kesyirikan, itu lebih ringan kalau dibandingkan dengan ucapan yang seperti tadi. Wa akhaf uqubatan, lebih ringan balasannya. Man ta'ata mithla dzalika fi dinihi wa sunnatihi. Sungguh lebih ringan dosa-dosa apapun selain syirik jika dibandingkan dengan perbuatan orang tadi yang menyelewengkan makna hadis tadi, jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan. Maknanya, jadikanlah perayaan tiap hari. Ini sungguh ucapan yang mengerikan, ucapan yang menyesatkan. Wahakadha ghayyirat diyanatur rusul, demikianlah dirubahnya agama para rasul terdahulu seperti itu. Dirubahnya agama Musa alaihi salam oleh Bani Israel dengan cara menyelewengkan makna-maknanya kepada makna lain. Juga rusaknya agama Nasrani, agamanya Nabi Isa alaihi salam dengan Injilnya, juga ketika pengikut-pengikutnya menyelewengkan makna Injil kesana kemari. Diseret kesana, diseret kesini, ditambah disini, tambah begitu, maksudnya kata, maksudnya begini. Rusaknya agama Yahudi, agama Nasrani karena itu. Dan apakah kaum muslimin akan melakukan hal yang sama kepada kitabnya Al-Quran dan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? La wallah, jangan demi Allah. Jangan demi Allah. Hendaklah kita mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul agar kita selamat. Dan jangan berani-berani menyeret maknanya kepada hawa nafsu. Menyeretnya kepada apa yang disukainya secara hawa nafsu. Walaula anna Allah aqama lidinihil ansara wal a'wana addabina anhu la jara alaihi ma jara alal adyani qablahu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau saja tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegakkan agamanya, Allah telah menegakkan orang-orang yang membela agamanya, al-ansara wal a'wana, kalau tidak karena Allah telah menetapkan orang-orang yang akan membela agama ini, ad-dabbina 'anil sunnah, yang membela sunnah, yang membela agama, kalau tidak karena itu, la jara 'alaihi ma jara 'alal adyani qablahu, niscaya akan terjadi persis seperti yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Niscaya akan terjadi persis apa yang terjadi qablahu, apa yang terjadi sebelum Islam. Rusaknya agama Nabi Musa, rusaknya Injil, rusaknya Taurat, rusaknya agama Nabi Isa, semuanya karena pengikut-pengikutnya lancang berani menyelewengkan makna-maknanya kepada makna lain yang cocok dengan hawa nafsunya. Maka rusaklah agama. Kalau dalam Islam tidak ditegakkan Taifatul Mansurah, tidak ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang membela agama, niscaya akan terjadi hal yang sama. Kenapa? Karena yang melakukan hal tersebut ada. Yang menyelewengkan makna-makna Al-Quran ada. Yang lancang berani menyelewengkan makna hadis ada. Yang menyeretnya ke sana kemari sesuai dengan hawa nafsunya banyak. Tetapi toh agama ini tetap tegak. Kenapa? Rasulullah SAW telah menghabarkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan terus ada pada umatku orang-orang yang menegakkan kebenaran. Inilah yang Allah jadikan sebagai a'wan wal ansar waddabina anil Islam. Yang dijadikan oleh Allah sebagai pembela-pembela, penolong-penolong, penjaga-penjaga agama. Itu ta'ifatul mansurah. Yang dijuluki dengan zahirina alal haq, tegak di atas kebenaran. Menegakkan hak. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Walau arada Rasulullah SAW ma qala ha'ula'i dhullal lam yanha an ittikhadir qubulal anbiya masajid. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, kalau Rasulullah SAW menginginkan agar mereka meramaikannya tiap hari, agar mereka mendatanginya tiap hari, niscaya Rasulullah SAW tidak berkata, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Masjid didatangi setiap hari 5 kali. Pagi berduyun-duyun datang ke masjid. Siang berduyun-duyun datang ke masjid. Malam berduyun-duyun datang ke masjid. Malam berduyun-duyun datang ke masjid. Subuh berduyun-duyun datang ke masjid. Masya Allah. Kata Nabi, kuburan jangan. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Jangan jadikan sebagai tempat ibadah, tempat sholat, tempat baca Quran, tempat doa. Jangan. Qanifidina azabullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti di sini, kalimat dari Rasulullah SAW, jangan jadikan kuburanku sebagai id, jangan dipisahkan dengan larangan untuk menjadikan masjid. Larangan untuk dijadikan sebagai hari raya atau sebagai tempat perayaan, jangan dipisahkan dengan larangan untuk menjadikannya sebagai masjid. Dua-duanya tidak boleh. Kalau ditafsirkan yang ini seperti tafsiran ahlil batil tadi, niscaya akan bertentangan dua hadis. Hadis ini menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hadis yang tadi, jangan dijadikan perayaan. Kata mereka, disuruh jangan kayak hari raya setahun sekali. Tiap hari dong. Ya akhirnya bertentangan. Yang di sini suruh jangan jadikan sebagai masjid. Yang ini disuruh tiap hari seperti masjid. Akhirnya terjadilah kontradiksi. Nasehat salam alaafiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.